Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana memahami dan mempraktekkan iman, mengimani rukun iman yang keenam, Buya? Iman kepada yang baik dan yang jelek. Karena kadang orang imannya kepada yang baik, ketika yang jelek enggak diimani. Seperti ini, Bu ya, contohnya kita kurang paham, contohnya orang perampok, sudahlah saya jadi perampok, nanti kan sudah iman dengan kejelekan ini dari Allah. Sudahlah saya enggak usah usaha, nanti walaupun enggak kerja nanti bakal kaya. Bagaimana memahami dan mempraktikkan, Bu ya? Terus yang kedua, kalau satu, boleh nambah, Bu ya? Satu aja cukup, biar dibagi sama. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-iman bil qada wal qadar. Iman dengan qada dan qadar, baik dan buruknya itu adalah dari Allah. Dan kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan qada bukan ridho dengan maqdi. Jadi zina adalah ketentuan Allah. Yang harus kita relakan adalah Allah menentukan. Tapi kita tidak boleh ridho dengan zina. Jadi semua orang melakukan kehinaan adalah ketentuan. Kita harus tahu dulu apa sih qadha dan qadar dulu, supaya tidak salah. Qadha itu adalah pengetahuan Allah, ilmu Allah. Pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, apa yang diketahui Allah, itu qadha. Kemudian qadar adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan qadha Allah. Allah maha tahu kalau Anda itu punya cucu itu banyak jadi ulama semua. Allah sudah tahu, Anda belum tahu. Amin. Ya kan? Anda punya cucu alim-alim semuanya. Karena Anda cinta majelis ilmu, Allah beri Anda cucunya belum keluar. Tapi Allah sudah tahu, itu qadha. Allah sudah tahu bahwa Anda akan punya cucu ulama Rasulillah. Allah tahu. Itu namanya qadha dari Allah. Tahu-tahunya Anda sudah sepuh pakai tongkat dan sebagainya, cucu Anda sudah boleh keluar, boleh belajar untuk jadi ulama. Lah di saat Allah memberlakukan itu namanya qadar Allah sesuai dengan qadha. Namanya qadar. Itulah yang dibahas, semua yang terjadi ketentuan Allah itu. Jadi yang tahu apa yang akan terjadi siapa? Allah. Jangan sok jadi Tuhan. Yang repot dia sok jadi Tuhan. Kalau memang saya ahli surga, biarpun maksiat kan tetap masuk surga. Siapa bilang ente masuk surga? Kok urusan surga main-main? Sekarang urusan makan saja ada. Anda lapar jam 12 siang sama saya, ada sate, coba berani ngomong. Kalau memang jatah saya kenyang, kan pasti kenyang. Berani ngomong gitu? Gak ada. Urusan makan gak ada yang ngomong. Urusan rezeki juga. Kenapa pagi-pagi Anda pergi kerja? Sampai Masya Allah. Ada yang berani duduk? Kalau memang jatah saya dapat duit, saya duduk di rumah kan dapat duit. Wah, hebat benar itu. Ketahuilah bahwa kita itu suka sok tahu apa yang akan terjadi. Makanya gak benar wong Anda tidak tahu kok. Jangankan kok tahun depan, satu menit berikut ini kita tidak tahu Anda bakal batuk berapa kali ya. Anda bakal bersin berapa kali. Anda kan rencana mau makan nasi jamblang, rencana. Tidak tahu hanya dikasih nasi bungkus oleh teman Anda, tidak jadi. Batal nasi jamblang. Urusan nasi jamblang tidak berhasil, padahal nasi jamblang depan ada. Jadi meyakini, maknanya mengimani bahwa semua yang berlaku di semesta ini adalah atas ketentuan Allah dan atas kuasa Allah. Itu namanya iman dan qada qadar. Tidak ada yang terjadi semesta kecuali atas kuasa Allah. Ada orang bermaksiat atas kuasa Allah. Ada orang melakukan zina atas kuasa Allah. Dan dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki, tidak akan ada yang terjadi. Jadi panjang ke sana ceritanya. Makanya kalau ada orang ngomong ya, itu tadi. Ya kalau memang saya ahli neraka, biarpun ibadah kan tetap masuk neraka. Lah ini kok sok tahu, siapa yang bilang kamu ahli neraka? Nggak ada yang bilang ahli neraka. Itu disembunyikan oleh Allah. Pungkasan kita hanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan kepadamu akal untuk berpikir. Makanya Anda pergi ke dapur ngambil piring, makan kalau lapar, enggak pakai. Kalau jatah saya kenyang, pasti kenyang biarpun saya enggak makan. Enggak ada begitu. Anda punya akal, mikir gitu. Anda ngambil ke dapur. Biarpun orang tersebut mang dapur belum tentu sudah nasi siap, ikan daging siap, belum tentu makan, keselek sendok, masuk rumah sakit enggak cari makan. Ayo. Allah tahu itu. Maka gunakan akal sehatmu. Contoh, kanan ke sumber, kiri ke Kali Tanjung. Ada berita, berita bohong. Seandainya ini berita benar, bahwasanya ada ibu yang bernama siapa atau bapak nama siapa dapat hadiah habis majelis ini, dapat hadiah 10 juta di sumber. Di sumber 10 juta, beneran nih. Bapak mikir, sumber mana tahu, sumber ke arah kah? Kanan. Kira-kira Anda yang pakai otak berpikir untuk ngambil 10 juta. Dan jangan terlambat ya, jam 10, angus lo ya. Ya, Anda ngambil, kok angkot, motor, pokoknya cepat, jangan sampai ha? Angus. Kalau ke kanan ke sumber, duitnya di sumber. Ke kiri ke Kali Tanjung, Anda kemana kira-kira? Mikir yang sehat. Kanan, pasti. Karena duitnya ada di sumber, belok ke kanan. Ada enggak kira-kira yang paling cerdas selalu berkata, saya akan belok kiri, kalau jatah saya dapat duit, pasti nyampe ke tangan saya. Oh, Anda gila. Biarpun yang ke sumber belum tuh nyampe, bannya kempes di situ. Atau tabrakan, jeder, enggak nyampe ke sumber. Mungkin enggak? Tapi enggak tahu kalau bakal tabrakan, kalau tahu bakal berangkat. Enggak tahu. Maka jangan sok tahu, jalani saja sesuai dengan sunnatullah, aturan Allah, jalani. Makanya surga itu di sana. Maka jalannya ini, sholat, ibadah. Wong, loh kalau saya jatahnya masuk surga, akan masuk surga. Lewat jalur kiri, zina, mabuk. Anda ini sama, ngambil duit, mestinya ke sumber belok kanan, belok kiri, gila. Begitu loh, gambarannya begitu. Lah iya, di mata Allah memang betul. Yang belok kiri, yang gila tadi, benar dapat duit ternyata. Kenapa? Gila itu sampai di pom bensin ketemu temennya. Temen akrab lama. Hei, lu mau kemana? Oh, orang Betawi dia. Mau ke sumber. Lah kok gini? Ya iseng aja, ayo ikut kebetulan. Sekalian makan baru. Oh, ikut ke bawah ke sumber. Padahal belok kiri, salah. Artinya bisa saja orang jalannya jalan maksiat, tapi akhirnya tobat. Oleh Allah dibimbing. Cuman siapa yang ngira kalau bakal ketemu temannya di pom bensin tadi? Jadi Anda jangan sok tahu di esok hari. Karena Anda tidak tahu, jalani apa yang ada di hadapan Anda dengan akal dan syariat. Maka aku harus sholat dan sebagainya. Apakah semua yang melakukan sholat itu langsung sampai surga? Belum tentu. Kalau tidak tulus namanya su'ul khatimah. Semoga kita ahli ikhlas semuanya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya ridho dengan ketentuan Allah. Apa yang terjadi harus kita kembaliin dari Allah. Seorang melakukan zina dari Allah. Yang enggak boleh mengatakan, yang enggak boleh itu mengatakan bahwasanya, ya yang menjadikan saya zina karena Allah. Masalah kehendak, ini panjang sebenarnya, masalah kehendak. Jadi orang melakukan zina adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki dia berzina, tidak akan terjadi berzinaan. Wah, mungkin, loh, itu kan kehendak Allah, kenapa saya dihukum? Kehendak Allah benar, tapi kehendak Allah, Allah menghendakimu berkehendak. Ini kalimat sederhana tapi harus difahami. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Maka seorang hamba yang melakukan kemaksiatan tanpa kehendaknya enggak dosa. Naik motor, nabrak, enggak sengaja, dosa enggak? Enggak dosa. Na'udzubillah. Wanita diperkosa dosa tidak? Tidak dosa. Karena bukan kehendaknya. Tapi dia berkehendak. Bagaimana? Kenapa kok saya atau orang itu atau siapapun. Kenapa hamba tersebut berkehendak? Karena Allah menghendakinya berkehendak. Maka dia berkehendak. Kalau Allah tidak menghendaki Anda berkehendak. Biarpun itu sate enak. Hobi Anda makan sate. Tapi Anda Allah mencabut kehendak. Enggak enak makan. Pernah? Jadi ini. Yang pembahasan, jadi kehendaknya seorang hamba karena dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah kehendak itu dicabut, maka tidak akan punya kehendak. Maka di saat Allah menghendaki Anda berkehendak, maka berkehendaklah seorang hamba melakukan kebaikan. Na'udzubillah si fulan berzina dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya. Maka kalau zina diperkosa, enggak dosa. Membunuh tidak sengaja enggak dosa karena di luar kehendaknya. Jadi kehendakmu itulah yang akan ditanya. Makanya orang gila enggak dosa dia. Maka kalau pengen Anda tidak dosa, jadilah. Wah, oke. Jadi gila, sepakat lagi, bangun semuanya lagi. Jadi itulah ya, seperti itu. Jadi semoga Allah memberikan pemahaman tentang qada. Jadi harus kita yakini semua yang terjadi semesta ini adalah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hitam putih, merah putih, kuning, baik buruk diberlakukan oleh Allah. Ini masalah kejadiannya. Adapun apakah kita harus ridho dengan qada Allah? Kita harus ridho artinya enggak boleh protes. Ya Allah, kenapa kau jadikan begitu? Enggak boleh. Karena orang melakukan begitu sudah diberi kehendak oleh Allah. Jangan selalu berkata ya, kalau memang ini kehendak Allah ya. Kenapa kamu berzina? Ya Allah yang melakukan ini. Kenapa kamu mabuk? Ya Allah. Oh baik, ambil palu, ceter jidatnya. Kenapa kau pukul aku? Allah. Gitu juga nanti balas sih. Ini orang kurang ajar. Dikit-dikit nisbatkan pada Allah. Baik, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.